kau telah memilih. Dia sebagai pengganti aku. Lupakan aku bila mencintai hanya setengah hati. Ku rasa sampai di sini. Sebagai pengganti.